Ade, lu enggak dengar suaranya? Oh ya udah deh. Ya udah masuk bulan. Yo! Yo! Woi, gila. Gue lagi makan. Cilin. Oke, sip. Aduh. Kok kita bertiga doang? Satu kan di kantor. Oh iya. Ya, sibuk amat. Asli enggak sih? Sudah. Udah ditungguin tuh. Yo, kami dari Disciples dan pengen nyampein untuk semua yang lagi denger album ini. Apakah kamu dengerin dari MP3, apa dari download dari internet, atau dari CD bajakan, terserah. Yang penting kita pengen album ini bisa memberkati kamu. Tapi kalau ada kesempatan, jangan lupa beli album aslinya juga dong. Amin. Yoi, pastinya. And now we present to you this album. Switch! Nah switch it up. Musik sama, tapi tak serupa. Ku telah dibaharui, akalku telah berubah. Dan tak terlupa, di saat bersuka, bahwa dosaku telah dibayar nyawa dan luka. Bila dulu ku berjalan di lain jalur, semakin lama pandanganku pun semakin kabur. Tak teratur, karena terlanjur hancur. Saat ku switch posisi, ternyata manjur. Sedang semakin mantap, aku menatap masa depan pasti tak lagi meratap. Ubah paradigma jalan pikir, semakin tanggap. Mulut tak lagi gagap, tak lagi mangap. Yoi, semakin lama pun semakin oke. Kalau dulu gampang tergoda, sekarang no way. Bagai matador, siap menghindar. Hole, huru hara terharu, berubah jadi hole. Now sweet the way I see my life. Now sweet the way I live my life. Now sweet the way you see my music. Help, heart, will stop. Now sweet the way I see my life. Now sweet the way I live my life. Now sweet the way you see my music. Help, heart, will stop. For 28 years I've been living my life in a great fear. I know I thought you realized though. God's number one creation, but I've been going to the wrong direction. Kusangka dulu hidupku sudah benar, ternyata jalan hidupku sungguh cemar. Tetapi oleh pembaruan budiku, ku luruskan jalan yang dulu berliku. But now I can see clearly that he loves me dearly. Now I'm gonna sing, I'm gonna dance, for he has given me a second chance. Tuhanku, Rajaku, my Lord and my King. Together with my crew I will rap and sing. Ke arah mahkotamu tanganku meraih. Berkat pertolonganmu hidupku pun beralih. Now sweet the way I see my life. Now sweet the way I live my life. Now sweet the way you see my music. Help, heart, will stop. Now sweet the way I see my life. Now sweet the way I live my life. Now sweet the way you see my music. Help, heart, will stop. My life.